جيرانك من أهل القبور، لك في التفكر فيهم شغل شاغل عن القدر. Beliau menjawab dengan perkataan yang singkat. Kamu memiliki beberapa tetangga telah meninggal, telah wafat. Maka semestinya kamu sibuk memikirkan kematian yang dialami oleh tetanggamu, bagaimana kamu nanti akan menghadapinya, daripada kamu sibuk tentang takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu sama sekali tidak mengetahuinya. Artinya gini, takdir itu ketentuannya Allah, haknya Allah. Kita tidak tahu menahu tentang itu. Kita tidak tahu menahu tentang itu. Kita hanya menjalankan. Kita hanya berjalan. Nanti bagaimana keadaan dan yang terjadi, itu ketentuan Allah. Tapi Allah memberikan kepastian kepada kita kalau kita itu akan mati. Allah memberikan kepastian kepada kita kalau kita itu akan mati. Kebaikan dan kejelekan atau husnul khatimah dan su'ul khatimah itu berada di kekuasaan kita, berada di dalam genggaman kita, karena Allah memberikan sifat ikhtiar, wewenang kita. Tentunya tetap pada akhirnya itu atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita lebih baik memikirkan ini, memikirkan keadaan kematian kita, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kalau mau husnul khatimah bagaimana supaya jauh daripada su'ul khatimah, atau kalau kita enggak mau husnul khatimah bagaimana, di situ yang lebih baik kita pikirkan, daripada memikirkan takdir yang sama sekali kita tidak akan mengetahuinya, tidak akan memiliki hak di dalam merubahnya. Itu hak paten Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para salafus saleh dan orang-orang setelah mereka, daripada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dengan takdir baik dan jeleknya, memiliki kesibukan memikirkan hal yang pasti daripada hal yang tidak pasti. Lebih mengutamakan, mendahulukan yang mereka ketahui daripada yang mereka tidak ketahui. Itu mereka. Itu orang-orang yang beriman, daripada para salaf dan para khalaf. Jadi memikirkan yang lebih penting, memikirkan yang lebih pasti daripada yang hanya diduga-duga, mungkin BE dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu sepakat para ulama salaf, hendaknya kita diam, tidak banyak berkomentar tentang qadha dan takdir, khususnya ketika meninggalkan perintah dan menjalankan larangan. Jangan dijadikan itu acuan, dalam arti jangan dijadikan kalau kita melakukan hal yang diperintahkan, meninggalkan yang diperintahkan atau melakukan yang dilarang, ini karena qadha dan takdir. Jangan. Karena itu hendaknya kita diam, hendaknya kita tidak berbicara atau tidak melakukan hal-hal yang yang keluar daripada apa yang diajarkan oleh para salaf. Karena mereka menganggap, para salaf, para khalaf, mereka itu menganggap Kalau kita meninggalkan larangan, meninggalkan kewajiban, kemudian kita menyatakan ini karena takdir dan qadha Allah Subhanahu wa taala, itu paling agungnya kemungkaran. Paling besarnya kemungkaran. Jadi paling besarnya kemungkaran bila seseorang memiliki pandangan pendapat bahwa ini karena takdir dan qadha-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Orang-orang musyrik berkata, "Lau syaa Allah ma'abadna min dunihi min syai' nahnu wala aba'una wala haramna min syai' min dunihi min syai'." Karena itu mereka memiliki pendapat kalau ada orang meninggalkan kewajiban melakukan yang diharamkan berdalih ini adalah takdir dan ketentuan Allah, itu adalah paling besarnya kemungkaran. Paling besarnya kemungkaran. Karena itu kalau kita ini termasuk memasukkan diri kita daripada orang yang beriman, orang yang meneladani para salaf, hendaknya kita mengikuti mereka, berjalan di jalannya mereka. Ya apa? Mengikuti mereka, berjalan di jalannya mereka. Mereka kalau melakukan kesalahan tidak pernah berdalih ini karena qadha dan takdirnya Allah. Melainkan mereka menyatakan ini murni kesalahanku. Tapi kalau mereka melakukan ketaatan, kebaikan, apalagi diberi oleh Allah istiqomah di dalam menjalankannya, mereka berpendapat, aku tidak bisa melakukan ini kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu dalam arti la haula wala quwata illa billah, tidak ada kemampuan seseorang menjauh menghindar dari kemaksiatan. Tidak ada kekuatan seseorang menjalankan kewajiban apalagi istiqomah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka selalu meyakini kejelekan murni dari mereka, kebaikan mereka tidak bisa melakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan seperti pendapatnya orang-orang musyrik yang menyatakan ini semuanya karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak berjalan di dalam jalannya mereka, tidak mengikuti mereka para salaf dan para khalaf, maka perhatikan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Orang yang membuat kekacauan, orang yang memusuhi Rasul, orang yang tidak mengikuti para nabi, memfitnah, mencemooh, mencaci, menghina, memerangi, tidak beriman, padahal telah datang kepada mereka petunjuk, bukti akan kenabian, akan kerasulan, bukti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak, dan mereka berjalan mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla. Mereka akan jauh, akan berpaling, akan menjauh, akan menghindar dari yang benar, dari yang hak, dari keimanan. Lalu, kalau sudah mereka berpaling, mereka tidak berjalan di jalannya para anbiya, para rasul, yuslihi jahannam, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, itu tempat yang paling jelek untuk kembali dan tinggal kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dan tanda dua, kalau kita mengikuti para salaf dan khalaf min ahlil iman dengan qadha dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berjalan di jalannya mereka, mengikuti dan meneladani mereka. Itu tadi seperti yang kita sebutkan. Mereka tidak pernah berdalih ketika meninggalkan kewajiban melakukan kemaksiatan ini karena qadha dan takdirnya Allah. Karena itu mereka selalu meminta ampun. Bertaubat dari kesalahan, sekalipun itu kecil dan sedikit. Lebih-lebih daripada kesalahan yang besar dan banyak. Tapi kalau mereka melakukan kebaikan, ketaatan, mereka menganggap bahwa mereka tidak memiliki andil sedikit pun di dalam perbuatan itu. Mereka pasrahkan, mereka kembalikan, ini semuanya tidaklah bisa terjadi kecuali karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seperti orang yang no profil, dalam arti enggak mau disebut sama sekali dalam keberhasilan apapun. Tapi kalau ada kegagalan, dia paling pertama menganggap dirinya yang paling bersalah. Ini adalah orang hebat. Ini orang hebat. Bukan cuci tangan. Bukan cuci tangan. Kegagalan dia pertama kali yang menyalahkan. Ini salahnya kamu, ini salah gara-gara kamu. Tapi kalau berhasil, pertama yang menganggap ini ya, tidaklah terjadi kecuali karena saya. Ini orang yang cuci tangan. Ini orang yang cuci tangan. Kalau para salaf enggak. Para salaf tidak seperti itu. Nah kalau kita mengikuti mereka, ya harus seperti ini. Harus menjadi orang yang kalau melakukan kesalahan, atau terjadi kesalahan, dia menganggap dirinya yang bersalah. Ini gara-gara dia. Terjadi bencana, terjadi bala. Mereka itu menganggap terjadinya ini karena sebab aku lalai dari ibadah, lalai dari ketaatan, lalai dari kebaikan, dan yang lain sebagainya. Oh enggak, kita kalau kita turun bala, ini gara-gara wong sing mabuk-mabuk. Kita selalu seperti itu. Tapi para salaf enggak. Terjadi seperti itu, menyalahkan dirinya. Tapi kalau misalnya timbul kebaikan-kebaikan dari tempat ke tempat, enggak pernah menganggap ini gara-gara saya ini. Kalau enggak ada saya, enggak. Malah mengembalikan ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatannya. Kalau enggak mungkin bisa terjadi seperti ini. Mengembalikan kepada Allah. Lah kalau orang-orang musyrik, orang-orang munafik enggak seperti itu. Kenapa? Mereka bukan berjalan di jalannya orang-orang yang beriman. Mereka selalu menentang, mereka selalu memusuhi, mereka selalu menteror para nabi, para rasul. Padahal mereka sudah dikasih tahu dengan dalil yang kuat, dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah bagi setiap para nabinya. Tapi mereka tetap, karena mereka tidak berjalan di jalannya orang-orang yang beriman, Allah berpaling dari mereka. Mereka pun akhirnya berjalan sakar pedius tanpa petunjuk arah. Wahnya yang kesasar tambah kesasar, yang jauh tambah jauh, akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah karena itu sebaik-baiknya kita ini kalau mengikuti para salaf. Dan seburuk-buruknya kita kalau berpaling daripada para salaf. Para salaf ini sudah benar. Mengajarkan kepada kita tentang keimanan itu sudah benar. Pas sudah, sesuai. Nah kalau kita menyalahkan para salaf dengan mengatakan itu zaman dulu, zaman sekarang enggak sesuai. Enggak ada. Para salaf itu mengerjakan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi atau yang diperintahkan oleh Nabi sesuai di zaman manapun, kapanpun, dimanapun. Sesuai, nggak mungkin enggak. Tapi kalau orang yang setelah mereka, apalagi di akhir-akhir zaman ini, wah, menganggap yang Al-Quran itu kuno, yang menganggap apa yang dikerjakan oleh Nabi itu enggak sesuai dengan zaman kita, dan yang lain sebagainya. Lah ini orang bodoh loh, Nabi itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Loh, Al-Quran itu sesuai di pada zaman apapun. Pada zaman apapun, dimanapun sesuai Al-Quran. Kalau enggak sesuai Al-Quran itu, enggak mungkin sampai di kita dipakai bahasa Arab. Kalau enggak sesuai, enggak mungkin sampai di kita itu pakai bahasa Arab. Dimanapun pakai bahasa Arab, karena itu sesuai. Coba yang lainnya, coba. Taurat, Injil, sampai dengan bahasa apa? Bahasa kita. Sampai dari luar ke sini pakai bahasa kita. Loh, kalau sudah ada translate, sudah ada perubahan bahasa, itu pasti terjadi tambahan dan pengurangan dari tangan-tangan orang yang tidak berhak, dari orang-orang yang tidak benar, itu pasti sudah. Tapi kalau Al-Quran dari bahasa Arab, terjamin. Karena itu yang bisa menjelaskan hanya orang-orang yang benar-benar belajar. Enggak semua orang bisa menjelaskan. Kalau hanya sekedar terjemah pun, enggak bisa kemudian itu diikuti. Harus ada keterangan. Kenapa? Al-Quran itu tidak diturunkan oleh Allah kecuali ada sebabnya. Ada penyebabnya kenapa diturunkan ayat itu. Lah kalau terjemahannya saja enggak mungkin cukup. Karena itu perlu membuka kitab tafsirnya. Bang ini terjemahannya seperti ini. Lo terjemahan itu di kayak andalan, enggak bisa. Obat itu. Sebagian obat itu sudah jelas, tulisannya jelas, tapi tetap dilarang kecuali dengan resep dokter. Lo padahal kalau kita membacanya jelas untuk penyakit ini, penyakit itu. Tapi tetap gak boleh dibeli kecuali dengan resep dokter. Kenapa? Lo ada yang perlu disampaikan oleh dokternya. Ada yang perlu disampaikan oleh dokternya kepada pasien. Kenapa? Obat ini bukan obat sembarangan. Sama Al-Quran itu kalamnya Allah. Bukan kalamnya orang biasa. Bukan kalamnya makhluk. Tapi kalamnya Khalik. Butuh penjelasan dari siapa? Tentunya daripada para ulama. Lah ulama itu menjelaskan dari mana? Lo mereka menggali dari guru-gurunya sampai kepada Nabi. Karena itu kalau orang yang menjelaskan itu sanatnya enggak jelas, wis akeh keliru nih. Apalagi di atasnya itu duit. Menggo. Enggak kenceng, menggo. Berbelok arah. Kenapa? Di atasnya ada duit. Halal jadi haram, haram jadi halal. Tapi kalau kita mengikuti para salaf, akan selalu lurus. Akan selalu benar. Karena itu kita dianjurkan untuk selalu mengikuti mereka. Karena apa? Sanad keilmuannya mereka ini terjaga. Sanad keilmuannya mereka terjaga. Karena itu, kalau kita ini min ahlil haq, orang yang beriman, faktat bihim. Wasluk sabilahum. Ikuti mereka, berjalan di jalannya mereka. Kalau tidak, berarti kita berjalan bukan di jalannya mereka. Kalau bukan di jalannya mereka, ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik. Wa may yushakkiku rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keraguan ya yang datang dari musuh-musuh Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemantapan di dalam mengimani apa yang harus kita imani, baik dari qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala ataupun dari yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita dan Allah memantapkan dan mengkokohkan keimanan kita. keimanan keluarga kita, teman kita, kerabat kita, dan saudara kita, umat-umat Islam yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan iman, Islam, dan dalam keadaan dicintai, diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.